Mitra Bisnis, tokoh-tokoh lintas agama mengungkapkan wacana 18 kebohongan pemerintah yang dimaksudkan sebagai kritik terbuka kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan atas makin mundurnya kondisi Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, Hermawan Sulistyo mengindikasikan wacana 18 kebohongan itu adalah bahasa halus dari tokoh-tokoh agama yang diungkapkan pada pemerintah. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak telah sedikit mengulas tentang kosakata kebohongan dan kegagalan. Lantas apakah kata bohong memang masih lebih baik dari kegagalan? Iya, kenapa? Kalau menurut saya, kalau dibilang gagal itu lebih serius daripada bohong. Ini kalau masalah semantik kan bagi orang-orang, bohong itu lebih menyakitkan, lebih jelek daripada gagal. Kalau menurut saya, gagal itu konkret. Kalau bohong itu, ah lu bohong lu, ya udahlah besok gua nggak bohong lagi gitu kan. Tapi bukan pada langkah-langkah yang nyata. Ini banyak diantaranya yang kalau 18 budaya itu saya lihat hanya masalah kegagalan capaian target aja gitu. Termasuk untuk kasus Munir ini. Jadi kata gagal memang lebih serius serta tendensius dibanding kata bohong ya Pak Her? Iya, jadi gini loh. Saya bilang, saya hari ini akan lari 20 km. Saya umumkan nih. Tiba-tiba 5 kilo saya udah letoy ambro gitu. Apakah saya bohong? Kan enggak, wong saya pinginnya memang 20. Tapi ternyata enggak sanggup, hanya dapat 5 gitu. Nah, itu namanya tidak mampu. Bukan bohong kan gitu. Nah kalau bohong itu, sengaja bohongin misalnya, harga cabai dibuang aja. Supaya inflasinya enggak meningkat, kalau itu bohong itu. Statistiknya kita perintahkan diubah saja, gitu. Supaya kemiskinan tidak bertambah. Jadi, pengangguran itu gimana caranya supaya tidak bertambah? Kalau gitu diturunkan sejam sehari aja kerja, itu sudah dianggap tidak menganggur. Nah, kalau itu merupakan perintah presiden dan sistemik sebuah institusi, itu kebohongan. Tetapi kalau niatnya 20 dapatnya 5 itu bukan bohong, itu kan gak sanggup. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.